sesuatu yang jelas. Bagus. Cuman kita butuh lebih keras lagi sedikit suaranya, oke? Okay? Yang di tribun jangan lupa bantuin, oke? Okay? Nanti saya bilang begini. Tetapi tak dapat semua bilang.